dari penjuru suku-suku bangsa Indonesia dengan penuh semangat yang berkobar di dalam jiwa dan di bawah panji-panji Sarwatra Eva Yuda. Kami siap sedia mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa dengan berpedoman Sabta Marga. Kami tegakkan kebenaran dan keadilan di mana saja kami berada. Dan dengan kesaksian Tuhan yang Maha Kuasa, kami berikrar tugas nomor satu, mati nomor dua. Dengan gabungan tiga inti kekuatan yang Maha Perkasa, ku ambang tugasku demi persatuan dan kesatuan bangsa. Walau semahal apapun, kusumbangkan jiwa dan raga ini demi negeri ini. Trisula, Trisula, Trisula, semoga tetap jaya sampai akhir zaman. Kepada nusa dan bangsa.